Tes, tes, sekali lagi ada tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah selesai membahas bab bacaan-bacaan sholat jenazah. Sekarang kita masuki bab al-Isra bil jenazah, menyegerakan pengurusan jenazah. Menyegerakan pengurusan jenazah mencakup menyegerakan dalam hal memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hal ini disebabkan karena apabila yang mati tersebut orang soleh atau orang yang tidak soleh. Kalau orang soleh, apabila ditunda-tunda, maka penundaan itu akan menghalangi dia dari apa-apa yang Allah janjikan untuknya berupa nikmat kubur, rahmat di alam kubur. Bila orang soleh meninggal, berpindahlah dia dari alam yang penuh dengan godaan, penuh dengan gangguan ke alam yang jauh lebih baik, yaitu alam kubur. Alam kubur lebih baik bagi orang-orang mukmin. Karena ketika seorang mukmin mengalami proses mau meninggal yang disebut dengan syakaratul maut, sebelum meninggalnya dia didatangi oleh malaikat lalu diberikan kabar gembira tentang apa yang dia akan alami di alam kubur nanti berupa rahmat Allah dan keridhaannya. Diberi gembira dengan surga, diberi kabar gembira. Maka dia pun amat sangat merindukan surga tersebut. Sebagaimana firman Allah, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Malaikat akan turun lalu membisikkan, jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut terhadap masa datangmu, alam kubur dan alam akhirat. Jangan sedih terhadap masa lalumu, alam dunia, keluarga, harta dan seterusnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Para ulama ahli tafsir di antara al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan bisikan malaikat itu ketika sakaratul maut. Maka ketika bisikan itu didengar, yang hanya terdengar oleh yang bersangkutan, oleh orang yang akan mati, maka hilanglah kesedihan, keresahan, kegelisahan, kegalauan, hilang juga ketegangan. Yang ada kerinduan, kecintaan untuk segera bertemu dengan Allah, karena bertemu dengan Allah itu adalah kebahagiaan. Maka muncul rasa cinta yang besar untuk bertemu dengan Allah di dalam momen seperti itu bagi orang mukmin. Lalu Allah pun mencintai bertemu dengan orang itu dengan segera. Inilah yang dimaksud dengan hadis man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Oleh karena itu, begitu meninggal, maka proses penguburan harus disegerakan agar dia segera masuk ke alam kubur untuk memperoleh seluruh yang Allah janjikan untuknya. Menunda penguburan berarti menghalangi atau menunda kebahagiaan orang tersebut. Maka wajib untuk disegerakan. Tapi kalau orang itu bukan orang yang soleh, orang durhaka, apalagi orang kafir, waliyadzubillah, maka tidaklah layak orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla itu berlama-lama berada di tengah kita. Hendaklah disegerakan pengurusannya agar kita bisa segera berlepas diri darinya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa mengurus jenazah harus disegerakan. Dalam bab ini hanya dibahas dua hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi Wa in taku siwa dhalik fasyarrun tada'unahu an riqabikum. Tafaqqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kata Nabi SAW, segerakan oleh kalian pengurusan jenazah. Maka apabila jenazah ini jenazah orang yang soleh, maka lebih baik untuk kalian menyegerakan dia memperoleh nikmat, nikmat kubur. Apabila mayit ini siwa dhalik, Nabi SAW tidak menyebut orang ini orang durhaka, tapi siwa dhalik. Siwa dhalik artinya selain itu. Kalau mayit ini mayit selain yang soleh, bukan yang soleh. Tidak vulgar dengan mengatakan kalau mayit ini orang durhaka, enggak. Tapi siwa dhalik, kalau mayit ini tidak soleh, maka kejelekan akan segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini bisa kita dapatkan di nomor 1315 dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 944. Hadis ini sahih. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, kalau mayit ini mayit yang soleh. Yang dimaksud soleh bukan fisiknya. Mayitnya umpamanya badannya atletis, berotot, kulitnya seluruhnya mulus, bukan itu. Tapi maksudnya soleh selama hidupnya. Mungkin bentuk fisiknya jelek. Ya kulitnya hitam, ya buncit, ya kembu, ya jeding, matanya bolotot, hidungnya pesek, tarangnya nong-nong, dan seterusnya. Burayut, jelek pokoknya. Tidak enak dipandang. Tapi selama hidupnya dia ahli ibadah. Dia rajin melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Maka itu yang menjadi ukuran soleh tidaknya seseorang. Bukan dari aspek fisiknya. Sebaliknya, walaupun fisiknya bagus, ya mulus, ya berotot, ya atletis, tapi badan yang bagus itu tidak dia gunakan untuk ibadah, malah untuk sebaliknya, untuk melanggar larangan Allah, untuk mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia bukanlah orang yang soleh. Jadi kesolehannya dilihat dari amal. Kalau dia melakukan amal soleh, maka dialah soleh. Adapun yang dimaksud dengan amal soleh adalah seluruh amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ada kalanya orang rajin ibadahnya, tapi bid'ah. Maka itu bukan amal soleh, tapi amal salah. Makanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Selain ditolak, diazab. Kata Allah Azza wa Jalla dalam An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi amal yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amal salah dan bukan amal soleh. Makanya ya ditolak, ya diancam dengan azab. Capek gawe, teka pake, barijeng di teke bikin bete. Sing apa? Bikin bete. Maka itu amal salah, bukan amal soleh. Makanya Allah Azza wa Jalla menetapkan dalam Al-Quran bahwa ujian yang Allah berikan kepada manusia itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu adalah akhlasakum wa aswabakum amala, yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas dilihat dari aspek niat hanya untuk meraih ridha Allah. Paling benar dilihat dari aspek mutaba'ah, mencontoh enggak kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Itu yang menjadi ukuran benar tidaknya suatu amalan. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak menyatakan siapa yang paling banyak amalnya di antara kalian, siapa yang paling hebat, siapa yang paling berat, enggak, tapi siapa yang paling bagus. Yang paling bagus ukurannya dua, ikhlas dan mutabah. Jadi orang yang soleh adalah orang yang amalannya bersumber dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Maka itulah solehnya seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau jenazah ini jenazah orang yang soleh, maka itu lebih baik. Tuqaddimunaha ilaih. Maksud tuqaddimunaha ilaih, li'annaha tuqaddam ila rahmatillah wa na'im wa surur wa nur. Tuqaddimunaha ila khairin. Maksudnya, kalian menyegerakan dia kepada kebaikan. Karena jenazah orang yang soleh begitu selesai dikuburkan, dia akan segera memperoleh curahan rahmat Allah, nikmat, kegembiraan, kebahagiaan, cahaya, keridhaan, dan yang sejenisnya. Di alam kubur, seperti yang sudah kita bahas, ada makanan dan minuman yang melimpah. Dan ini terambil dari doa sholat jenazah, wa akrim nuzulahu. Selain ampunan, selain rahmat, wa akrim nuzulahu, muliakan nuzulnya. Nuzul maknanya adalah hidangan, jamuan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menguburkan seorang jenazah syuhada Uhud, kata Nabi selesai meluaskan di areal kakinya karena aku melihat makanan, buah-buahan dan minuman melimpah di sana. Di sana juga kuburannya sempit, tapi alam kuburnya menjadi meluas bagi para mukminin. Dan ini terambil dari kata wawasi madkhalahu, luaskan tempat masuknya, luaskan di alam kuburnya ya rahmukallah. Dan di dalam hadis kita mengetahui juga bahwa diluaskanlah di alam kuburnya sejauh mata memandang. Di alam kubur juga ada rumah, juga ada istri, sebagaimana terambil dari kata atau dari doa wa abdilhu daron khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujatan khairan min zaujati. Ganti baginya rumahnya dengan rumah yang lebih baik dibanding di alam dunia. Kalau di alam dunia kan kontraktor, ngontrak atau ngekos. Nah, di sana lebih baik daripada istana termegah yang ada di alam dunia ini. Istana termegah aja belum pernah kita lihat, belum pernah kita masuk ke dalamnya gitu kan. Ini lebih baik lagi daripada itu. Dan wa zaujatan khairan min zaujati, ganti juga istrinya dengan istri yang lebih baik Di dunianya ada istri, mungkin solihah, mungkin cantik, mungkin baik, mungkin setia, mungkin care, peduli, perhatian. Tapi di alam kubur jauh lebih baik lagi daripada itu. Dan inilah apa yang akan dialami oleh orang mukmin di alam kubur. Semakin cepat prosesi penguburan berarti semakin bagus bagi dia. Oleh karena itu Nabi memerintahkan asri'u bil jenazah, segerakan dalam pengurusan jenazah. Wa in takusi wa dzalik, kalau jenazah itu tidak demikian, arti tidak demikian itu tidak soleh. Fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka berarti kalian segera menanggalkan, menurunkan beban dari pundak-pundak kalian. Karena apa? Karena tidak ada kebaikan dengan memperlama penguburan orang yang fasik. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa diperintahkan untuk disegerakan penguburan, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia. Apabila seseorang meninggal, prosesi penguburan ditunda menunggu keluarganya yang datang dari jauh. Kadang-kadang dari luar negeri, bukan hanya dari luar kota, dari luar pulau, kadang-kadang dari luar negeri yang pengurusannya agak ribet. Harus mengajukan visa dulu. Visa enggak mungkin seperti membeli pisang goreng, walaupun hampir mirip visa dengan pisang. Pisang goreng saat itu dibeli, saat itu dimakan, hari itu juga bisa keluar lagi. Kalau visa tidak bisa. Kalau pisang goreng bisa, kalau bisa tidak bisa. Harus berhari-hari, kadang tidak dikabulkan. Nah, kadang tertunda sampai 2 atau 3 hari. Maka tindakan kriminal terhadap mayit selain maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak melaksanakan perintah beliau asri'u bil jenazah, segerakan dalam mengurus jenazah. Kalau keluarganya datang terlambat seusai penguburan dilakukan, dia tetap bisa sholat di atas kuburnya. Urusan ini mudah dan luas, alhamdulillah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh orang yang terlambat. Kalau umpamanya dia ingin ikut menyolatkan, bisa. Nanti dia menyolatkan ketika datang walaupun sudah dikuburkan, dia bisa sholat di atas kuburannya. Dan sholat jenazah di atas kuburan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis sahih yang pernah kita bahas dan dibolehkan. Adapun sholat yang terlarang dilakukan di kuburan adalah sholat yang ada ruku dan sujud, maka itu tidak boleh. Adapun sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka tidak ada kerugian bagi orang yang tidak menghadiri pemakaman jenazah, walaupun dia orang yang paling dicintainya, orang tuanya atau anaknya. Enggak apa-apa kuburkan, nanti dia datang terlambat 2-3 hari setelah itu dan mau menyolatkan, silakan sholat di atas kuburan. Ajak beberapa orang agar tidak sendirian. Bikin 3 saf di belakang. Walaupun 1 safnya hanya 1 orang atau 2 orang, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, lalu sholat. Walaupun orang yang diajak itu orang yang sudah mengikuti sholat jenazah sebelum itu dikuburkan, tidak apa-apa. Mengulang sholat jenazah berkali-kali untuk 1 jenazah yang sama, maka dibolehkan. Sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan hadisnya, dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya berkali-kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan seorang wanita yang tukang menyapu masjid ketika matinya, Nabi tidak diberitahu karena malam hari. Lalu Nabi SAW beberapa hari setelah itu minta ditunjukkan kuburannya, lalu sholat di atas kuburannya, sholat jenazah. Lalu para sahabat ikut berjejer di belakang, padahal para sahabat sudah menyolatkannya. Jadi mengulang sholat jenazah untuk satu jenazah yang sama, maka boleh, tidak apa-apa. Walhasil, segerakan. Adapun kalau ditunda 2-3 hari hanya karena ingin menunggu keluarganya yang belum datang dari jauh, tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas madaratnya ada. Oleh karena itulah, maka segerakan mengurus jenazah. Kalau ada yang bertanya, bukankah Nabi alaihi salatu wasalam jenazahnya ditunda sampai 3 hari baru dimakamkan? Beliau meninggal hari Senin dan dikuburkannya hari Rabu. Berarti 3 hari. Bukankah demikian? Dan ini realita yang tidak bisa dipungkiri, sejarah membuktikan demikian. Apakah ini menunjukkan sunnahnya menunda sampai 3 hari? Kita jawab tidak. Kenapa? Karena pertama, ada perkara yang jauh lebih penting dari mengurus jenazah Nabi SAW. Kepentingannya ini pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, bila tidak segera dilaksanakan menimbulkan madarat yang sangat-sangat-sangat besar. Apa kepentingan yang jauh lebih besar itu? Yaitu pemilihan khalifah sepeninggal Nabi SAW. Jangan sampai umat ini dibiarkan tanpa pemimpin walaupun hanya satu hari. Sehingga Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang menyatakan, dipimpin oleh seorang penguasa zalim selama ribuan tahun itu lebih baik daripada hidup sehari tanpa pemimpin sama sekali. Oleh karena itulah kepemimpinan ini perkara yang mendesak, emergensi sifatnya. Kedua, bila itu tidak segera dilaksanakan, kaum muslimin terancam mengalami bahaya yang besar. Yaitu apa? Perpecahan. Nanti setiap kabilah mengangkat pemimpin untuk masing-masing dirinya dan ada banyak puluhan pemimpin kelak. Dan akan menimbulkan perpecahan yang akan merugikan kaum muslimin. Maka inilah yang lebih mendesak. Ketiga, pengurusan jenazah Nabi SAW adalah wewenang dan tanggung jawab ulil amri setelah beliau wafat. Maka para sahabat lebih menomor satukan ini terlebih dahulu daripada menguburkan Nabi alaihi salatu wasalam. Jangan sampai dunia ini kosong dari seorang khalifah, padahal jumlah kaum muslimin sudah sangat banyak. Oleh karena itu, setelah selesai proses pemilihan yang berakhir dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian dibaiat oleh kaum muslimin, maka dikuburkanlah Nabi SAW secara layak. Dan kondisi yang tercipta ketika Nabi wafat tidak bisa dijadikan alasan untuk kondisi normal pada zaman sekarang atau zaman manapun, di tempat manapun. Maka kalau tidak ada urusan seurgen itu, tidak boleh bagi siapapun untuk menunda prosesi pemakaman atau pengurusan jenazah sampai selesainya itu dikuburkan. Wallahu a'lam. Dari perkataan Nabi, in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalik fa syarrun tada'unaha an riqabikum. Kalau jenazah ini orang soleh, begini, begini, begini. Tapi kalau jenazah ini siwa dhalik maknanya tidak soleh, bukan seperti itu. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah dari kalimat ini bahwa hendaklah kita ini menghindari ungkapan-ungkapan buruk yang menunjukkan kepada keburukan. Tapi hendaklah memilih kata-kata yang bisa menghindarkan kalimat buruk tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan kalau dia tidak soleh. Nabi SAW tidak menyebut kalau dia durhaka, fajir, fasik, asin. Asin itu maksiat. Atau yang sejenis itu, enggak. Karena itu terlalu vulgar, terlalu blak-blakan. Walaupun benar, tapi penghalusan bahasa memberikan pengaruh yang luar biasa. Dalam bahasa kita kan ada yang disebut dengan eufemisme ya, penghalusan bahasa. Sehingga apa? Sehingga tidak terlalu nyentuh gana hate gitu. Kenaikan BBM diistilahkan dengan istilah apa? Penyesuaian harga. BBM naik, wah itu kerasa bebannya. Tapi kalau harga BBM sudah disesuaikan, agak ringan tuh pengaruhnya, gitu ya. Maknanya sama, mencekik-mencekik juga. Atau umpamanya dengan seseorang yang ditangkap oleh polisi, diinterogasi. Interogasi kan konotasinya negatif gitu. Maka dihaluskan dengan istilah apa? Dimintai keterangan. Isinya begitu-begitu juga. Dan ini dilakukan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Hadis Nabi ini contohnya. Ada enggak Al-Quran? Banyak. Contoh umpamanya dalam surah Jin ayat yang ke-10, Allah berfirman bahwa jin berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata para jin, kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki oleh orang di muka bumi ini ataukah Allah menghendaki petunjuk bagi mereka. Ketika menyebut keburukan, Allah Azza wa Jalla tidak menisbatkan itu kepada Allah. Walaupun yang mengadakan keburukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan keburukan itu. Tapi dinisbatkannya ke orang. Asyarrun urida biman fil ard. Apakah keburukan yang diinginkan oleh orang yang ada di muka bumi ini? Am arada bihim rabbuhum rasyad, ataukah Allah menghendaki petunjuk bagi mereka, kebaikan bagi mereka. Ketika menyebut kebaikan dinisbatkan kepada Allah, tapi ketika menyebut keburukan dinisbatkan kepada makhluk, kepada manusia. Padahal yang mentakdirkan keburukan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak dikembalikan kepada engkau. Wal khairu fi yadaik, seluruh kebaikan itu ada di kedua tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, keburukan itu tidaklah dikembalikan, tidak dinisbatkan kepadamu. Walaupun yang menentukan dan mentakdirkan keburukan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena keburukan bukan terletak pada ketetapan Allah-nya. Seluruh ketetapan Allah, seluruh takdir Allah itu enggak ada yang buruk, semuanya baik. Tapi keburukan ada di dalam maf'ulat atau maqdurat. Keburukan ada dalam perkara yang ditakdirkan. mentakdirkannya dan dianggap buruk karena buruk menurut kacamata manusia yang mengalaminya. Saya sering menjelaskan contoh banyak, baik di dunia pendidikan, di dunia olahraga, di dunia pengobatan gitu ya. Pasien berobat ke dokter, dokter harus memutuskan perkara yang menurut pasien buruk. Harus disuntik, dan disuntik sakit. Menurut pasien baik apa buruk? Buruk, nyengir, melihat jarumnya aja sudah copot jantung gitu ya. Lalu langsung kebayang begitu jos, beletok, kepotong di dalam. Wah, udah banyak pikiran-pikiran buruk kan di dalam hatinya kan? Buruk itu. Tapi ketetapan dokter dalam menyuntik si pasien baik apa buruk? Baik, demi kesembuhan si pasien. Kadang-kadang harus diinfus, kadang-kadang harus disedot darah, kadang-kadang harus dioperasi, kadang-kadang harus diamputasi. Semua keputusan dokter itu baik apa buruk? Baik. Tapi tindakan dokter ketika melakukan keputusannya itu dianggap buruk oleh si pasien. Jadi buruk itu apakah dalam hal keputusan dokternya atau pelaksanaan dari tindakan? Pelaksanaan tindakan yang dianggap buruk karena menyakiti si pasien. Tapi ketetapan itu baik. Kalau tidak disuntik, gak akan sembuh atau sembuhnya lama atau malah tambah parah. Kalau tidak diinfus, tidak akan sembuh atau sembuhnya lama atau tambah parah. Begitu juga kalau tidak dioperasi, tidak akan sembuh atau sembuhnya sangat lama atau tambah parah bahkan bisa mati, kan begitu. Keputusan dokternya baik, tidak ada yang buruk. Itu ilustrasi. Contoh umpamanya guru bela diri. Dia menetapkan beberapa ketetapan yang membuat muridnya menderita. Harus lari keliling lapangan 1000 keliling. Ngos-ngosan. Push up minimal 100 kali dalam semenit. Kemudian ayo kuda-kuda, pasang kuda-kuda setengah hari. Jangan berkedip. Sekarang tahan nafas dipukul 10 kali. Buruk apa baik? Ketetapannya baik. Dalam rangka apa? Agar si murid kuat, tahan banting, tahan pukul gitu kan. Tapi bagi murid yang mengalaminya membuat mereka menderita. Nyengir, keringetan, ngos-ngosan, tiba bergek. Dan setelahnya pegel, penderitaannya sampai ke rumah. Begitu di rumah tuh, duh, para regel gitu kan. Sakit-sakit semuanya. Itu buruk menurut kacamata murid. Tapi ketetapan sang pelatih untuk melakukan hal-hal tadi baik. Demi apa? Demi kekuatan yang akan dimiliki oleh murid-muridnya. Mereka itu punya prinsip lebih baik bermandi keringat ketika latihan daripada bermandi darah di pertempuran. Kan begitu ya? Kalau latihannya enggan, akhirnya buncit. Pas perang, baru dua langkah sudah ngos-ngosan. Musuh itu sambil merem, jres, begitu ya, ditusuk kita. Ah, ayo, coba terapkan prinsip itu dalam semua kebaikan. Lebih baik bermandi keringat ketika latihan daripada berlumuran darah di medan pertempuran. Itu juga mungkin dianut oleh kalangan ABRI, polisi mana, Pak Parmin, ada enggak di sini? Hah, betul kan? Tuh, tanya. Seperti itu. Oleh karena itulah, ya, sekali lagi, yang buruk bukan takdir Allahnya, tapi makdurotnya. Makdurat itu apa penerapan dari takdir itu menurut kacamata manusia. Musibah, menurut kacamata manusia itu buruk. Sakit, menurut kacamata manusia itu buruk. Tapi takdir Allah dalam memberikan musibah dan sakit itu baik bagi kepentingan orang tersebut. Dengan musibah, dengan sakitnya dosanya berguguran, dia nambah pahala kesabaran, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seabrek kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itulah maka hadis yang barusan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siap apabila jenazah ini tidak soleh, ini sebuah ungkapan yang sangat bagus untuk diterapkan dalam kehidupan. Jangan terlalu vulgar di dalam mengemukakan sebuah keburukan, tapi perhalus dengan gaya bahasa yang membuat itu terasa lebih enak untuk didengar. Sebuah contoh kasus yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada seorang raja yang bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat si gigi-giginya tanggal. Tanggal itu lepas, coplok, punglak dalam bahasa Sunda namanya. Dan dia sangat memikirkan mimpinya tersebut secara serius. Dikumpulkanlah ahli takwil mimpi untuk mentakwil mimpi yang dialaminya. Dia bertanya kepada seorang ahli takwil mimpi. Maka ahli takwil mimpi ini menyatakan, ya, bahwa pengikutmu, pelayanmu itu akan mati dan keluargamu bersama mereka. Maksudnya keluargamu juga akan mati sama-sama mereka. Oh, ini artinya pengikutmu itu mati, keluargamu pun mati. Saklek dia, vulgar dia. Dan itu pertanda buruk, gitu ya. Maka marahlah sang raja. Dia tidak senang dengan ahli takwil mimpi itu. Lalu diperintahkan ke Algojo agar orang ini dihukum cambuk. Lalu ditanya orang yang kedua. Nah, yang kedua ini beda jawabannya walaupun maknanya sama. Oh, arti mimpimu itu bahwa engkau, hai raja, merupakan orang yang paling panjang usianya dibanding anggota keluarga yang lain. Padahal kan sama maknanya ya. Bahwa nanti pengikutmu akan mati duluan, keluargamu mati duluan, kamu sendirian loh. Gitu. Dan itu terkesan buruk, terkesan menakutkan. Tapi ketika dijelaskan, oh, Anda akan menjadi orang yang paling panjang umurnya dibanding anggota keluarga lain. Senanglah raja dengan takwil mimpi tersebut dan orang itu akhirnya diberi hadiah. Padahal maknanya sama, gitu-gitu juga. Tapi ungkapannya berbeda, maka keterimanya juga berbeda. Maka coba uslub seperti ini harus menjadi sesuatu yang dilatih oleh para duat, oleh para da'i, oleh para ustad. Karena seringkali seperti live di radio, di TV, di tabligh akbar yang melibatkan jamaah yang sangat-sangat banyak, dilihat, didengar oleh semua kalangan, kadang ada orang yang ingin memancing-mancing, mengajukan pertanyaan yang akan menyudutkan si ustad. Ustaz, bagaimana hukumnya salaman ba'da sholat? Kalau umpah langsung, itu bid'ah dolalah finnar. Bisa langsung batu berterbangan itu. Ya. Bagaimana hukumnya kunut subuh? Yang oleh Imam Syafi'i itu disunnahkan. Kalau dijawab berdasarkan hadis, bid'ah. Imam Syafi'i bertolak belakang dengan itu, dia salah umpamanya. Wah, itu langsung orang-orang yang selama ini kunut subuh, yang selama ini mengagungkan Imam Syafi'i, langsung satu berdiri, kemudian mungkin pulang, ambil batu, balik lagi. Atau mungkin ya sudah pulang, jangan lagi didengar, lalu dia menyebar fitnah di Facebook, menyebar fitnah di Twitter, menyebar fitnah di media sosial yang lainnya. Akhirnya buruk akibatnya. Ya. Dan itu disebabkan karena kurang piawainya si ustadz di dalam mengolah kata, di dalam memilih kalimat yang tidak vulgar, tidak saklek. Hitam putih betul, benar ini benar, ini salah ini benar. Cuma cara pengungkapannya harus sedikit cerdas. Syukur kalau banyak cerdasnya. Sehingga orang-orang yang bertolak belakang dengan sunnah, tidak merasa terhantam, tapi dia sadar, oh iya saya salah, tanpa merasa tersinggung dengan penjelasan itu. Kan itu yang dicari. Tidak menyinggung orang, orang itu sadar lalu berubah. Bukan semata-mata, yang penting sampai kebenaran ini, kulil haqqa walau kana murhon. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, walaupun dia muntah, gak apa-apa. Kan gitu. Ini salah penerapan. Kulil haqqa walau kana murhon, bukan di sana tempatnya ya. Jadi Al-Quran memilih uslub yang tidak vulgar. Hadis memilih juga ungkapan yang tidak nyentuh, tidak menghantam. Tapi dengan gaya bahasa eufemisme, penghalusan bahasa yang tidak membuat orang yang menyimpang itu tersinggung, sakit hati, lalu dendam. Kalau umpamanya, gak apa-apa, biarin aja kenapa dia bid'ah, biar dia tersinggung, kecewa, dendam, terserah. Itu bukan dakwah. Tapi itu menjadikan dakwah sebagai alat pelampiasan dendam kepada pihak yang berseberangan dengan dia. Itu bukan dakwah sekali lagi. Dakwah itu mengajak. Dari bid'ah ke sunnah. Dari syirik ke tauhid. Dari kufur ke iman. Dari maksiat ke taat. Dari yang bengkok kepada yang lurus. Itu dakwah, itu mengajak. Bukan melampiaskan kekesalan kita kepada pihak-pihak tertentu. Itulah salah satu contoh dari kisah yang membedakan cara penyampaian yang bagus dengan cara penyampaian yang kurang bagus, walaupun isinya sama. Inilah hadis yang pertama. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama, disyariatkannya menyegerakan jenazah dan tidak menunda-nunda kecuali dengan alasan yang daruri. Kedua, hadis ini pun menjelaskan bahwa kesolehan amal selama hidup mengundang datangnya rahmat, keriduan, ampunan, dan nikmat di alam kuburnya. Ketiga, faedah yang ketiganya, yang barusan, hendaklah setiap orang memilih ungkapan yang tidak menimbulkan madarat, bahkan melahirkan maslahat, baik bagi diri ataupun pihak lain sebagai lawan bicaranya. Seperti tadi menyatakan, wa intaku siwa dzalik, kalau jenazah ini tidak demikian. Maksud tidak demikian itu tidak soleh. Itu sama maknanya dengan kalau ini durhaka, kalau ini fajir, kalau ini maksiat. Nah, sama maknanya. Cuma karena ungkapan yang berbeda, kedengarannya juga lain kan? Kedengaran juga lain. Faedah yang berikutnya, hadis ini pun mengisyaratkan bahwa keburukan orang fasik menjadi beban bagi yang hidup, baik selama hidupnya ataupun setelah matinya. Makanya Nabi SAW menyuruh disegerakan pengurusan jenazah orang yang fasik, orang yang tidak soleh. Salah satunya Nabi menyatakan, fasyarun tada'unahu an riqabikum, maka kejelekan itu akan segera tertanggalkan dari pundak-pundak kalian. Orang fasik menjadi beban selama hidupnya karena kefasikannya. Beban apa? Banyak. Kefasikannya mengganggu. Kefasikannya menyebabkan kita terbebani kewajiban mendakwahi dia. Dan ketika didakwahi bukannya nurut ya, malah ngajak gelut. Kefasikannya beresiko mengundang turunnya azab. Dan kalau azab dari Allah turun kepada orang fasik itu, orang soleh yang ada di dekatnya juga akan terkena dari azab tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah di sini azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Jadi kalau azab Allah turun, semua yang soleh-solehnya juga bakal kena dengan azab tersebut. Jadi orang fasik jadi beban selama hidupnya dan juga setelah matinya. Setelah matinya juga menjadi beban. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan dengan disegerakannya pengurusan jenazah orang yang tidak soleh tadi, maka keburukan akan segera tertanggalkan dari pundak-pundak kalian. Inilah hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis keduanya depan aja ya. Cukup satu hadis saja pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Pak Mulyono, silakan Pak Mulyono. Saya pernah membaca hadis dari Nabi Shallallahu yang bersabda, janganlah di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa. Ulangi ya Pak ya. Silakan ulangi, biar ibu di rumah dengar. Iya. Wah, harus si bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah di antara kalian mendahului Ramadan berpuasa setelah pertengahan bulan Saban janganlah puasa satu hari itu dua hari setelah pertengahan bulan Saban kecuali orang yang sudah biasa. Yang kita tahu kan kecuali orang yang sudah biasa itu yang bagaimana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, materi utama janazah, pertanyaan saum, bagus. Ada kaitan enggak? Ada, karena saum sebagai bekal setelah kematian. Kumawai cara nyambungkan mah. Tentang Ramadan, nanti insya Allah ada daurah khusus tentang itu. Hari Kamis yang akan datang, tanggal 29, ada pengajian di Masjid An-Nafi Dago, ya, akan membahas bekal-bekal menjelang Ramadan. Dibahas oleh salah seorang ustadz dari Bandung juga. Silakan nanti datang hari Kamis, tanggal 29, di Dago, jam ba'da asar sampai maghrib. Pertanyaan Pak Mulyono, Nabi SAW menyatakan jangan kalian mendahului Ramadan dengan saum sehari atau dua hari sebelumnya kecuali bagi yang sudah biasa. Contoh begini Pak, kalau satu Ramadan itu hari Selasa umpamanya ya, kita tidak boleh mendahului Ramadan itu dengan puasa dari hari Minggu atau hari Seninnya, enggak boleh. Karena nanti dianggap saum sebelum waktunya. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa saum Senin Kamis, Senin Kamis saum, Senin Kamis saum. Pas hari Selasa satu Ramadan, nah sehari sebelumnya dia boleh saum sunat Senin. Karena memang sudah terbiasa. Dan diniatkan sholat sunat bukan mendahului Ramadan dengan saum satu hari belum. Tapi orang yang tidak terbiasa saum Senin Kamis tidak terbiasa, lewat mau Senin, mau Kamis, mau Jumat, gak ada bedanya, gak saum dia, pas Ramadan, satu Ramadan itu Selasa, saya mau saum sunat hari Senin, maka gak boleh. Itu yang dimaksud ya. Atau umpamanya saumnya, awal satu Ramadan itu umpamanya hari Rabu satu Ramadan. Tapi ada orang yang terbiasa saum Daud. Pas giliran saum Daud itu hari Selasa itu pas giliran saum Daud dia. Kalau dia terbiasa saum Daud, boleh. Selasanya niatnya saum Daud, besoknya hari Rabunya satu Ramadan. Boleh. Tapi kalau tidak terbiasa saum Daud, tiba-tiba pas menjelang satu Ramadan dia saum sunat, maka itu yang tidak boleh. Demikian Pak ya, wallahu a'lam bissawab. Ya ikhwan dan akhwat yang mau berniat untuk umroh di awal Ramadan, yuk segera daftar, saya ada jadwal umroh di 28 Juni pas 1 Ramadan selama 9 hari. Segera daftar, bayarnya murah, cuma 2.600 dolar. Real mah murah tuh, dolar. Gak tahu berapa rupiah tuh. Kira-kira siapkanlah 30 mah ya. Dan bagi ikhwan akhwat yang nanti insya Allah Ramadan kita akan daurah 10 hari terakhir, ada buka bersama. Bagi ikhwan dan akhwat yang mau ikut berpartisipasi membantu biaya buka saum bersama, silakan nanti menghubungi yayasan atau kru Radio Roja ya. Harus ditegaskan ini untuk iftar saum, untuk buka saum bersama, agar saya dapat pahala saum semua orang. Itu bagus, boleh. Dan bagi ikhwan akhwat yang mau berpartisipasi membantu masjid, boleh juga ya. Barangnya boleh, uangnya, tenaganya. Saya ahli tembok, boleh ke sana ya, gratis. Jika dikatakan takdir buruk itu tidak ada, lalu kenapa dalam hadis Jibril disebutkan salah satu rukun iman adalah antu'minu bil qadari khairihi wa syarihi? Iya, takdir buruk itu ada. Berdasarkan hadis Jibril itu tadi, cuma ada cumanya, ya. Buruk yang dimaksud buruk menurut kacamata manusia yang mengalaminya. Dan Nabi SAW berbicara menurut kacamata itu. Adapun takdir Allahnya itu sendiri, itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Keburukan hanya ada dalam makduratnya, maf'ulatnya, bukan fi'il Allah. Bukan takdir Allah, tapi dalam perkara yang ditakdirkan. Itulah yang dimaksud dalam hadis Jibril tadi. Wallahu a'lam. Berapa lama batas waktu sholat? Misal 10 menit sebelum asar kita baru melakukan sholat duhur. Apakah batasnya sampai adzan sholat asar? Dan apa kerugiannya bila seorang menunda-nunda sholat? Iya, batas waktu setiap sholat itu berbeda-beda. Kalau subuh tidak sampai duhur. Subuh itu sampai terbitnya matahari. Kalau matahari terbit sudah habis. Nah kalau zuhur memang betul batasannya sampai azan asar. Asar sampai maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai tengah malam. Bukan sampai subuh. Kalau tengah malam sudah habis waktu sholat isya. Makanya tidak boleh menjama isya dengan tahajud. Ah nanti aja biar nanti bangun malam setelah sholat maghrib tidur. Jam 2 bangun isya dulu lalu tahajud. Dia berdosa karena melakukan sholat di luar waktunya. Ya. Apa kerugiannya menunda-nunda sholat? Banyak. Pertama dia dosa walaupun sholatnya dilakukan. Kenapa dosa? Karena dia dianggap melalaikan kewajiban, menunaikan hak Allah. Melalaikannya haram. Karena apa? Karena pertama adanya perintah untuk menyegerakan, melaksanakan kewajiban. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dalam ayat lain, wasabiqu ila maghfirati min rabbikum. Bersegera, balap. Kalau wasari'u bersegera, kalau wasabiqu balap. Kalau yang namanya balap pasti pahela-hela, pa cepet-cepet. Bukan palambat-lambat gitu. Enggak ada sok balap lompat siapa yang paling akhir sampai dia juara. Enggak ada yang cicing we atuh. Oleh karena itu, maka adanya perintah untuk bersegera menunjukkan wajib. Kedua, adanya larangan untuk menunda-nunda. Wala taniya fi dzikri. Jangan kalian menunda-nunda dalam mengingatku. Berdasarkan hal itulah, maka menunda sholat termasuk bagian dari sahun. Walladzinahum an sholatihim sahun. Orang-orang yang terancam dengan wail, wailul musallin adalah orang-orang yang sahun. Sahun termasuk melalaikan sholat dari waktunya. Menunda-nunda sholat. Sholatnya sah? Sah. Sholatnya diberi pahala? Diberi pahala. Tapi dia dosa karena menunda sholat. Oh, gimana sah tapi dosa? Iya, karena di dalam sholat banyak kewajiban. Selain kewajiban pelaksanaan sholat itu sendiri. Dalam sholat wajib khusyuk, yang gak khusyuk dosa. Dalam sholat wajib mutabah, yang tidak mutabah dosa. Yang sholat wajib ikhlas, yang tidak ikhlas sholatnya sah tapi dia dosa. Nah, salah satu kewajibannya adalah di awal waktu. Kecuali kalau ada uzur, baik uzurnya itu karena ketiduran, uzurnya karena ada halangan yang tidak bisa diatasi atau safar atau yang sejenisnya, maka kalau ada uzur dimaafkan. Tapi kalau sengaja maka dia berdosa. Ini curhat yang kedua ini nih, dan tulisannya Ahwat. Bagaimana adab-adab ta'aruf? Terutama pihak ketiga. Loh, pihak ketiga? Wasilah, oh Mak Comlang. Yang menawarkan, oh apakah pihak ketiga tersebut harus sudah menikah? Ini pertanyaan antum bukan? Kok tahu? Apakah pihak ketiga tersebut harus sudah menikah? Ya tidak, tidak harus menikah. Boleh, kita menolong orang lain. Si A soleh, si B, si fulana soliha, ini kayaknya cocok. Dan mereka tidak saling mengenal, kita kenalkan. Itu ada si A soleh, ganteng, benghar, dan seterusnya. Berpendidikan, lembut pokoknya, elehan. Nah, cocok untuk kamu yang galak. Lalu kita kenalkan. Boleh saja. Bagaimana, sejauh mana komunikasinya? Bebas. Kecuali kalau cara tersebut dilarang. Yang dilarang itu tidak boleh berkholwat. Berkholwat itu berdua-dua, berikhtilaf. Kopi darat boleh, tapi jangan sampai berkholwat dan berikhtilaf. Umpamanya mau ngobrol langsung boleh. Datang umpamanya ke masjid ditemani berapa orang, ada hijab, silakan ngobrol. Ukti, tanggal berapa lahirnya? Berapa anak keberapa gitu ya, orang tuanya apa kerja, boleh sekadar untuk mengetahui, tapi obrolannya harus ada hijab, tidak boleh berdua-dua ya. Boleh nggak lewat SMS atau Facebook di wall umum, boleh juga, itu malu. Atau pakai inbox gitu, atau BBM boleh, asal hindarkan perkataan-perkataan yang bisa menjurus kepada kemaksiatan. Saling tukar foto. Coba kirim fotomu yang sedang senyum manis kepadaku. Dikirim. Aduh, itu bibirnya dan seterusnya. Akhirnya bermaksiat. Itu tidak boleh. Kalau dengan istri boleh itu. Tapi sebelum jadi istri tidak boleh ya. Jadi bagaimanapun cara ta'aruf, kembali kepada kebiasaan, kepada uruf. Tapi pas uruf atau kebiasaan itu melanggar syariat, maka itu yang tidak boleh dilakukan ya. Boleh SMS umpamanya, ukti tolong kirim data yang lengkap, usia, tempat tanggal lahir, hobi, makanan kesukaan, sifat-sifat yang tidak ukti sukai dari seorang laki-laki agar nanti saya bisa menghindarkan. Boleh. Tapi yang lempeng-lempeng gitu ya. Adapun yang menjurus kepada kemaksiatannya maka tidak boleh. Bila ketika pagi masih terdapat haid, kemudian siang hari sudah bersih, tapi karena kuliah atau di jalan tidak memungkinkan untuk mandi janabat, apakah sholat yang ditinggalkan harus diqadha atau boleh tayamum agar dapat sholat karena sholat berbatas waktu? Iya, kalau ada air tidak boleh. Tidak boleh tayamum. Umpamanya pagi hari itu masih haid, lalu berangkat kuliah. Ternyata jam 10, jam 11 sudah suci. sudah ada tanda suci yang akhwat itu tahu itu akhir dari masa haid. Tapi dia masih ada kuliah sampai jam asar. Tidak bisa mandi, ya. Maka nanti enggak apa-apa mandi di rumah lalu si duhur tadi dijamak dengan asar. Jadi kalau kewajiban tersebut sudah terkena bagi dirinya tapi tidak bisa dilaksanakan maka qadha. Sama umpamanya akhwat nih masih suci nih, ya. Pas waktu sholat duhur tiba masih suci. Tapi ada kuliah dulu yang tidak bisa ditinggalkan umpamanya ya. Nah pas jam 1 beres, pas mau sholat ternyata keluar haid. Padahal ketika waktu duhur tiba masih suci, sudah terkena kewajiban sholat duhur. Tapi pas mau sholat jam 1 tiba-tiba haid. Maka sholat duhur itu wajib diqadha nanti setelah dia suci. Begitu wat, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada salah satu kelompok hizbi yang didirikan tahun 53 yang mewajibkan mengangkat khilafah berhujjah dahulu pemakaman Rasulullah SAW ditunda 3 hari karena ada yang lebih penting dan mendesak yaitu mengangkat khalifah. Karena saat ini tidak ada khalifah maka pengangkat khalifah adalah wajib dan mendesak. Bagaimana? Iya benar, mendirikan khalifah itu wajib. Dulu saya pernah menulis itu, coba buka lagi umpama website saya tentang tulisan khilafah. Ada di As-Sunnah tahun berapa gitu. Mendirikan khalifah wajib. Dan kita semua harus bercita-cita mendirikan khalifah. Tidak bisa tidak, wajib. Ya, dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ungkapan para ulama ahli tafsir tentang hal itu, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tidak menafikan mendirikan khalifah adalah wajib. Terus terkumaha itu. Cara dan proses mendirikan khalifah ini yang kemudian berbeda. Kalau kita prosesnya seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dakwah. Mendakwahkan tauhid. Tidak menerjunkan diri ke dalam dunia politik praktis. Bukan berarti tidak berpolitik. Politik bukan berarti menerjunkan diri kepada dunia ke politik praktis. Menerjunkan diri ke politik praktis itu ibarat mau membersihkan kolam berlumpur, mau ngepel tuh. Belepotan kita aja. Kalau mau ada umpama ilustrasi, kalau umpama enggak masuk kepada sistem bagaimana kita bisa merubah? Itu sama aja umpama ini ada sebuah kompleks pelacuran. Di sana ada PSK-nya, ada germonya, ada satpamnya umpamanya ya. Apakah untuk merubah itu agar jadi pesantren, kita masuk dulu jadi pelayannya dulu gitu ya. Jadi satpamnya dulu lihat-lihat gimana cara merubahnya. Apakah begitu? Begitu masuk kita tergoda. Yang harus kita lakukan bukan memasukinya. Kita jaga dari luar pintu, begitu ada yang masuk dakwahi. PSK-nya mau kemana neng? Mau kerja, tugas, itu dosa besar, dakwahi. Germonya, dakwahi begitu. Kalau bisa alhamdulillah, kalau gak bisa aparat. Ini gak boleh, ini dosa besar, ini mengundang azab. Maka saya beli gedung ini. Lalu diubah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Itu caranya, bukan memasukinya, kan gitu. Oleh karena itulah, maka berpolitik tidak harus menerjunkan diri ke dunia politik praktis yang banyak godaan. Siapapun yang masuk ke dalamnya, dia akan hanyut. Arus godaannya terlalu deras bagi siapapun yang pandai berenang di air yang biasa. Ketika tsunami datang, apakah jago renang selamat? Enggak, mati tetap gitu ya. Karena terlalu deras tsunami itu. Ini lebih dahsyat dari tsunami loh. Godaan arus, godaan di dunia politik di Indonesia ini lebih dahsyat daripada tsunami. Tsunami aja juara olimpiade renang bisa mati gitu. Apalagi orang biasa. Ya. Dan itu sudah banyak contohnya. banyak orang yang masuk ke sana, terlibat korupsi, terlibat dengan skandal dengan perempuan, terlibat kedustaan, semuanya ya. Itu, jadi cara membentuk khalifah kekhalifahannya ini yang berbeda. Kita mewajibkan membentuk khilafah Islamiyah. Tapi bagaimana caranya? Berawal dari penanaman tauhid ke masyarakat. Tanpa menanamkan tauhid, tanpa menanamkan ajaran Islam, mustahil. Saya sering jelaskan umpama. Dalam pemilu 100% partai Islam menang, 100%. Otomatis seluruh anggota dewan, kiai-kiai, ustad-ustad semua. Presiden yang terpilih pasti juga kiai. Menteri-menteri semuanya. Lalu sepakat semuanya, kapolrinya tentu saja yang muslim, kasadnya, kasalnya, kasaunya, pangabnya, semuanya. Gubernur sampai RT-RW, semua kiai. Lalu diumumkan, ini dalam kondisi masyarakat seperti sekarang. Mulai besok, Indonesia jadi negara Islam. Yang berzina, dirajam. Yang mencuri, dipotong. Yang mabuk, dijilid. Prostitusi, semuanya terlarang. Minuman keras, terlarang. Semuanya terlarang. Kira-kira, kalau diumumkan seperti, apakah rakyat Indonesia semua akan sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Masyarakat Indonesia sekarang nih, seperti sekarang. Apakah begitu? Mustahil. Berontak. Bisa bubar negara ini. Ya. Karena apa? Karena tauhidnya. Karena keislamannya, karena keimanannya. Oleh karena itu, menegakkan kekuasaan melalui jalur politik tanpa melaksanakan dakwah, itu bohong. Si orang yang perjuangkannya itu sudah larut duluan. Walaupun larut, walaupun korupsi, anggar jihad Allahu Akbar. Kan begitu ya ngakunya. Oleh karena itulah bukan begitu caranya. Nah ini perlu pembicaraan khusus bagaimana jalan menuju khilafah al-Islamiyah. Itu sebuah materi yang harus dibahas dalam sebuah daurah yang cukup panjang. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah memiliki sifat. Ya, ya, silakan. Silakan. Silakan Bu Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa? Cuma berita. Amplop. Iya. Iya, Ibu Ane di Sarijadi. Barakallahu fiik. Iya, pertama untuk menghindarkan keributan ketika memandikan, memang harus ditunjuk siapa yang paling bertanggung jawab, lalu dia yang menunjuk anak buahnya. Bantu saya diamanati oleh keluarga ini untuk memandikan jenazah, bantu ini nih, udah. Nanti tergantung dia, jangan protes. Itu yang pertama ya. Kedua, memang kita wajib ikhlas, itu kewajiban. Memandikan, mengkafani, sampai menguburkan, itu wajib ikhlas. Ya, jangan mengharapkan imbalan apapun. Tapi kalau setelah kita melakukan secara ikhlas, sedikit pun tidak ada harapan, lalu datang orang memberi, Apa yang harus kita lakukan? Yang paling afdol adalah menolaknya. Yang paling afdol. Jelaskan kepada mereka ini kewajiban. Saya hanya mengharapkan balasan dari Allah. Dan saya sudah mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu sebesar 2 gunung yang sangat besar. Itu saya sudah dapatkan jauh lebih ini dari ini. Bukan berarti mengecilkan pemberiannya. Itu pertama. Kedua, memupus kebiasaan yang bersifat komersial di tengah masyarakat. Jadi kalau memandikan, oh pasti diburuhan. Akhirnya berebut, kan gitu ya. Nah pas umpamanya berebut ternyata tidak diburuhan, jadi omongan. Hei si Eta mah gitu, kan gitu ya. Udah dimandiin, dikafan, diurus. Teu sasen-sasen acan. Sasen pun gak ngasih. Dasar pelit. Nah ini kan hal yang buruk, efek buruk akibat kebiasaan memberi upah kepada hal yang sebenarnya menjadi kewajiban bagi masyarakat. Itu bagus-bagus saja. Adapun kalau mau diterima, maka itu halal. Selama tidak diniatkan untuk itu. Halal-halal saja. Tapi sekali lagi lebih utama untuk apa? Untuk ditolak. Tapi kalau umpah sudah ditolak gak bisa, iya saya tahu, tapi bes sudah dibebaskan gitu ya. Atau umpamanya setelah kita tolak ya akhirnya dia pamit, sudah berat. Pas kita sasapu ternyata ada di bawah taplak meja. Ulu nu tadi, ya udah enggak apa-apa. Belikan apa kayak donat, silakan. Jadi kalau kita tidak berharap halal, tapi lebih utama untuk ditolak. Wallahu a'lam. Rasulullah memiliki sifat apabila ada yang minta pasti diberi. Apakah bila ada pengemis di jalanan meminta kepada kita, apakah kita beri tapi pemerintah melarang kita untuk tidak memberi? Iya, katakanlah memberi itu hukumnya sunnah, tapi taat kepada ulil amri wajib. Dan pemerintah melarang itu pasti dengan pertimbangan yang lebih jauh untuk kemaslahatan. Coba kalau umpamanya tidak dilarang, ya orang-orang bisa beralih profesi semua jadi pengemis. Pedagang asongan yang sehari dapat 20-30 ribu, melirik pengemis 100 ribu. Bisa banting setir. Sehingga lampu-lampu merah penuh, gitu kan? Dilarang aja penuh. Nah, terus kedua mendorong banyak orang untuk berdusta, berbohong. Ada yang pura-pura buntung, pura-pura luka, pura-pura cacat, pura-pura buta, kan gitu ya? Ketiganya itu bisa memutuskan semangat anak-anak untuk belajar bersekolah. Melihat teman-temannya dengan mengemis bisa ratusan ribu loh sehari itu teh. Kemarin kan ada digeledah seorang gelandangan pengemis bawa uang berapa? 19 juta. Dia bilang itu hasil dari kerja di Arab Saudi. Oh, pekerjaan dengan mengemis kok ke Arab Saudi. 19 juta bayangkan. Sebelumnya ada yang berapa? 25 juta berapa? Nah, oleh karena itu, orang ngiler. Ternyata pengemis itu lebih besar penghasilannya daripada manajer. Mending mengemis satu. Akhirnya anak-anak juga mikir, nanti sekolah kan untuk cari uang. Tapi sekarang dengan mengemis uangnya gede. Akhirnya berhenti sekolah, kemudian mereka mengemis di jalan-jalan. Coba kalau semuanya tidak memberi, ada gak yang ngemis? Gak akan ada. Setiap kali meminta ditolak, setiap kali meminta ditolak. Alah kosong mengemis itu suwe, udah kerja aja kan bisa begitu nantinya. Tapi karena ada orang-orang yang memang dermawan, saya tidak mengatakan sok dermawan. Aduh kasihan lah walaupun pemerintah kan pemerintah kaya-kaya gitu. Makanya melarang dikasih gitu ya 5 ribu, 10 ribu seneng mereka. Akhirnya menjamur ya. Maka jangan. Apakah kita harus melakukan rukyah kepada diri sendiri? Apa tanda-tandanya bila kita dimasuki jin? Apakah yang melakukan zikir pagi dan sore sudah termasuk rukyah kepada diri sendiri? Enggak, itu zikir. Rukyah diniatkan khusus untuk rukyah. Kalau kita merasa ada gangguan jin, walaupun belum pasti tapi bisi gitu ya, silakan silakan meruqyah diri sendiri. Nah, ini saya jadi ingat. Orang yang pernah belajar tenaga dalam, coba ruqyah diri sendiri. Coba ruqyah diri sendiri. Ya, konon katanya ada yang udah datang nih. Mungkin sudah ya, mungkin sudah. Tapi dengar penjelasan ini. Kita berbicara dengan kacamata syariat, bukan dengan kacamata yang lain-lain. Secara syar'i, ya secara syar'i, kekuatan yang datang melalui proses ya yang secara syar'i haram tetap haram. Dan olah nafas itu salah satu cara ibadahnya agama lain loh. Ada, saya enggak akan menyebut nama, tapi saya tahu nama. Bahwa awal mula munculnya perguruan-perguruan tenaga dalam bermula dari seorang seniman yang naik ke Gunung Bromo. Di sana kedinginan karena puncaknya sangat dingin, lalu di sana ternyata ada pertapa dari Tibet. Lalu diobati, lalu diberi pelajaran cara pengaturan nafas. Itu dari agama mereka, semedi, mengatur nafas, mengosongkan pikiran. Itu tata cara ritual agama mereka. Di IAIN ada satu mata kuliah teologi Islam. Nah, salah satu yang dibahas adalah ada kejawen juga, ada juga agama yang lain gitu ya, yang cara ibadahnya itu memang mengosongkan pikiran, mengatur nafas, merem gitu ya, kosongkan pikiran, fokus ke satu titik, lalu ngatur nafas. Itu ritual. Mereka menyebut dengan sebutan semedi ke atau tapa ke atau apa gitu ya. Nah, kemudian dari hasil tapa itu, dari hasil semedi itu, dari hasil mengolah nafas itu mengeluarkan kekuatan tertentu. Setiap kekuatan tertentu yang lahir dari ritual agama lain itu ada keterlibatan setan. Syekhul Islam menyatakan demikian. Lalu ini dikembangkan, orang ini jadi dilatih gitu ya, cara pengolahan nafas dikembangkan, ada gerakan-gerakan. Gerakan-gerakannya, melangkahnya itu tidak melangkah tapi bergeser, si kakinya itu tidak lepas dari tanah gitu. Seret, seret, ininya juga digosok-gosokkan sambil ngatur nafas, sambil melangkah 5 langkah, 6 langkah, 10 sampai 12 langkah dan seterusnya. Nah, itu berasal dari agama mereka. Secara syar'i ini terlarang sudah. Apapun kekuatan yang dihasilkan dari cara seperti itu, termasuk yoga, itu ritual agama orang lain. Secara syar'i, kalau kita melaksanakan ritual agama lain walaupun tidak diniatkan untuk ibadah, hanya mengambil olah kesehatannya saja, maka itu tetap terlarang. Nah, coba yang seperti itu ruqyah diri sendiri. Apalagi yang seperti itu sering ngambat ya, dan diilmiah-ilmiahkan. Kalau umpamanya kita enggak tahu jurus kungfu Bruce Lee, tinggal membayangkan terus mengatur nafas, tiba-tiba bisa kungfu Bruce Lee. Apa penjelasan ilmiahnya? Oh, karena semua gerakan kita ini terekam dalam bentuk gelombang di alam. Di dunia fisika dulu ada yang disebut dengan resonansi, ya. Masih ingat enggak? Resonansi itu bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Benar enggak? Ada orang ITB di sini? Ada orang kimia atau orang fisika? Benar ya? Iya, betul. Saya sudah puluhan tahun masih ingat kok. Karena pernah mendengar penjelasan kayak gitu yang di ilmiah-ilmiah. Nah, jadi semua gerakan manusia, amalan manusia terekam di alam melalui gelombang. Dengan konsentrasi berarti kita menyamakan frekuensi gelombang yang ada dalam tubuh kita dengan gelombang yang ada di alam. Sek aja masuk, bisa we kung fu Bruce Lee gitu. Itu jin. Kesurupan gitu ya, jin. Kenapa saya tahu? Saya mengalami loh. Saya pernah belajar itu. Itu jin semua itu. Kawan-kawan saya yang seperti, oh itu jin gitu ya. Dan ketika merasakan getaran, wah ini tenaga. Si orangnya tetap jin. Kita menyebut, ini tenaga dalam. getaran seperti ini. Ada telapak tangan ray. Wah, ini tenaga. Kalau mengecek, wah, ini ada tenaga gitu yang tersimpan, disedot. Ada keris pusaka, wah, ini menyimpan tenaga, disedot gitu ya. Ada samurai, pasti ini ada tenaganya, ada diistilahkan ada kerah, diistilahkan ada prana, diistilahkannya ada tenaga dalam, ada macam-macam, disedot gitu. Akhirnya benda-benda pusaka itu yang berbau syirik, yang berisi jin itu dianggap itu berisi tenaga yang bisa disedot. Kan begitu akhirnya. Kemudian ketika latihannya pakai batu ali, akhirnya oh ini mengandung tenaga nih, bisa dijual jutaan. Padahal harganya cuma 20 ribu. Tapi karena ada tenaga yang dipakai itu, padahal itu jin-jin juga. Ya, oleh karena itulah coba rukyah diri sendiri. Dengan belajar tauhid, dengan belajar Islam secara benar, dengan banyak berzikir, menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah itu hilang lama-lama. Lama-lama hilang. Coba umpamanya ke haji, ke umroh, ke Mekah, itu hilang. Dengan cara seperti itu, insya Allah. Oleh karena itu, ya kita lebih utama meruqyah diri sendiri. Tapi kalau umpamanya meruqyah diri sendiri karena keawaman dan kelemahan iman kita kurang gitu ya, kurang ada pengaruhnya, upayakan jangan minta diruqyah ke orang yang lebih bisa. Karena menghilangkan kemungkinan bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak haram, tidak terlarang, cuma sayang. Kans untuk masuk surga tanpa hisab hilang dengan hal itu. Hilang dengan hal itu. Tapi kalau ada orang, wah kamu tuh ada masalah, boleh saya ruqyah? Boleh, itu enggak masalah. Karena kita tidak minta. Kalau ada orang yang saya ruqyah ya, boleh enggak apa-apa. Karena Nabi SAW juga menerima tawaran ruqyah dari istrinya, dari sahabatnya, dan dari malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Apakah ada amalan agar kita dimudahkan dalam bertemu jodoh dan dimudahkan dalam menikah? Ini curhat juga. Ini tulisannya Ahwat. Dengan kata lain, siapa nih yang mau sama saya? Gitu. Amalannya pertama berdoa. Kedua ikhtiar lahiriah. Batiniahnya berdoa. Keduanya masih batiniah, solehkan diri kita. Agar solehnya diri kita pertama menyegerakan dikabulkannya doa, yang kedua diberikan juga pasangan yang soleh, tidak sembarangan. Kalau kita ditelatkan dalam menerima jodoh, tandanya Allah masih menunda yang terbaik bagi dia. Adapun ikhtiar lahiriahnya, boleh minta tolong sama kawan. Kalau ada umpah ikhwan yang menurut dia bagus, jangan malu-malu tawarkan diri. Ikhwan, saya sudah siap menikah, mau enggak akhi menikahi saya? Enggak apa-apa, itu bukan aib. Nabi SAW didatangi seorang wanita menghibahkan dan nikahi saya. Dan itu tidak dianggap aib, tidak dilarang, tidak dimarahi, tidak dicela oleh Nabi SAW. Atau minta kepada orang tua, tolong tawarkan diri saya kepada ikhwan yang menurut orang tua soleh. Dan dia menerimanya, ya. Boleh meminta tolong, boleh juga menawarkan diri. Kalau sekarang kan lebih privasi sifatnya. Bisa lewat SMS, bisa lewat BBM, bisa lewat Facebook di inbox, tapi jangan di wall ya. Nah, boleh juga di wall, boleh. Saya siap nikah, siapa di antara ikhwan yang mau menikahi saya? Nih, hubungi saya. Boleh. Dan gak perlu malu, ya malu dikit gak apa-apa lah. Tapi hasilnya nanti sebanding dengan rasa malunya. Mudah-mudahan yang bagus gitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Asep bisa diulang, Sep? Jadi begini, katanya Iya. Iya, itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak boleh. Itu kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Dan itu terlarang. Kalau perbuatan itu terlarang, maka kita tidak boleh membantunya dalam bentuk apapun. Membantunya masuk ke dalam ayat wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Kalau itu dosa, maka kita tidak boleh. Bukannya kita menasihati, melarangnya, gitu ya, mencegahnya, malah mendukung. Punya uang gak nih, ada dari saya, sok tahlilan. Itu sama aja dengan mendukung sebuah kemungkaran. Maka dosanya sama, tidak boleh ya. Ya, cukup sampai di sini. Pertanyaan masih sangat banyak, tapi waktunya sudah lewat dari yang semestinya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti hari Kamis sekali lagi ya, ada pengajian di An-Nafi Dago ba'da salat asar membahas pembekalan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.